Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajur Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 48. Kalimat kuncinya adalah... Iroiro osewa ni narimashita. Terima kasih banyak untuk segalanya. Anna telah menyelesaikan sekolah selama 1 tahun di Jepang. Hari ini ia kembali ke Thailand. Sakura dan Kenta datang ke bandara untuk mengantarnya. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 48. Kalimat kuncinya adalah... Iroiro osewa ni narimashita. Terima kasih banyak untuk segalanya. Karada ni kiyotsukete. Tai ni tsuitara renraku shite ne. Hai. Iroiro osewa ni narimashita. Kenta-san to Sakura-san mo genki de. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Kenta berkata kepada Anna, Karada ni kiyotsukete. Jagalah badan, maksudnya jagalah kesehatan. Karada adalah tubuh atau badan. Ni adalah partikel yang mengindikasikan objek. Kiyotsukete adalah kata kerja bentuk T dari kiyotsukemasu, yang artinya menjaga. Kiyotsukete adalah ungkapan informal dari suatu permintaan. Kudasai, yang artinya mohon, dihilangkan setelahnya ya. Ya, kita juga mengatakan kiyotsukete, yang artinya jagalah atau berhati-hatilah kepada anggota keluarga kita saat mereka pergi keluar. Kita menggunakan partikel ni untuk mengindikasikan objek kata kerja ini ya, yaitu terhadap apa kita harus berhati-hati. Betul. Misalnya Anda mengatakan berhati-hati dengan mobil. Mobil adalah kuruma. Jadi katakan kuruma ni kiyotsukete. Lalu Sakura berkata kepada Anna, Tai ni tsuitara renraku shite ne. Kalau sudah tiba di Thailand, hubungi ya. Tai adalah Thailand. Di sini partikel ni mengindikasikan tujuan suatu gerakan. Tsuitara adalah kalau sudah tiba. Ini terdiri dari bentuk ta kata kerja tsukimasu, yang artinya tiba, yaitu tsuita, dan ra. Aji, kita sudah belajar mengenai tara dalam pelajaran 30. Masih ingatkah? Tara yang terdiri dari kata kerja bentuk ta dan ra mengungkapkan syarat ya. Betul. Dalam pelajaran 30 kita mempelajari ame ni nuretara kaze o hiku yo. Jika basah terkena hujan bisa kena pilek lo. Saat itu tara mengungkapkan perumpamaan di antara berbagai makna persyaratan. Di sini tai ni tsuitara artinya kalau sudah tiba di Thailand adalah prasyarat, bukanlah perumpamaan. Anna dijadwalkan untuk tiba di Thailand. Jadi tara digunakan di sini untuk mengungkapkan prasyarat, yaitu saat suatu perkembangan yang pasti terjadi di masa depan telah tercapai. Lalu apa yang Sakura minta Anna lakukan saat Anna tiba di Thailand? Ia mengatakan renraku shite, yang artinya hubungi. Ini adalah bentuk T dari kata kerja renraku shimasu, yang artinya menghubungi. Bentuk T di sini juga merupakan ungkapan informal suatu permintaan. Ne adalah partikel yang digunakan pada akhir kalimat untuk membuat konfirmasi. Dalam cara yang sopan, kalimatnya adalah renraku shite kudasai, artinya mohon hubungi. Anna kemudian menjawab, Hai. Ya. Iroiro osewa ni narimashita. Terima kasih banyak untuk segalanya. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Iroiro adalah segala rupa. Osewa ni narimashita adalah terima kasih banyak. Arti harfiahnya, Anda telah mengurus saya. Saat di Jepang, Anna telah dibantu oleh Sakura dan yang lainnya dalam berbagai hal. Jadi, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas apa yang telah mereka lakukan padanya. Mari kita berlatih mengucapkan kalimat kunci hari ini. Terima kasih banyak untuk segalanya. Iroiro osewa ni narimashita. Anna melanjutkan, Kenta-san to Sakura-san mo ogenki de. Kenta dan Sakura jaga diri juga. Kenta-san. Merujuk pada Kenta dengan sebutan kehormatan sang. To. Artinya dan adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Di sini, to menghubungkan Kenta dan Sakura. Sakura-san. Merujuk pada Sakura dengan sebutan kehormatan sang. Mo. Adalah juga. Ogenki de. Adalah jaga diri. Kata ini punya imbuhan kehormatan o sebelum kata sifat genki, yang artinya sehat atau baik-baik saja, untuk menunjukkan rasa hormat pada Kenta dan Sakura. Ogenki de adalah salam kepada orang yang Anda tidak akan jumpai untuk periode waktu tertentu. Mari kita hafalkan. Jadi kita tidak dapat mengucapkan ogenki de kepada orang yang kita temui setiap hari, ya? Tidak bisa. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 48 lagi. Kalimat kuncinya adalah iroiro osewa ni narimashita. Terima kasih banyak untuk segalanya. Karada ni kiyotsukete. Tai ni tsuitara renraku shite ne. Hai. Iroiro osewa ni narimashita. Kenta-san to Sakura-san mo ogenki de. Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai pelajaran kita. Dalam pelajaran terakhir ini, kami ingin Profesor Tokunaga mengajarkan apa yang harus kita ingat untuk mencoba berkomunikasi lebih baik menggunakan bahasa Jepang. Sensei mengatakan, kita telah mempelajari bahasa Jepang dasar selama 1 tahun. Kita bisa memilih berbicara secara sopan ataupun informal tergantung pada hubungan kita dengan orang yang diajak berbicara. Anna selalu berbicara dengan cara sopan saat berbicara dengan atasannya, yaitu guru-gurunya, ibu asrama, dan Sakura, seniornya. Namun saat berbicara dengan Rodrigo, teman sekelasnya, pertama ia berbicara dengan cara sopan menggunakan des atau mas pada akhir kalimatnya. Namun setelah mereka akrab, Anna berubah jadi berbicara secara informal. Bahasa adalah cara berkomunikasi. Meskipun Anda mengetahui tata bahasa yang benar, hubungan Anda dengan yang lain mungkin berubah jika Anda tidak dapat berbicara dalam cara yang cocok dengan situasinya. Di sisi lain, meskipun Anda membuat kesalahan tata bahasa, keinginan Anda untuk membuat hubungan baik dengan yang lain dapat tersampaikan jika Anda mencoba menggunakan cara sopan atau informal yang pas bagi situasinya. Jadi berbicaralah dalam bahasa Jepang sesering mungkin, dan jadikan diri terbiasa pada bahasanya dan berbagai situasi. Ini adalah kunci untuk mempelajari satu bahasa. Profesor Tokunaga mengucapkan semoga berhasil. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi yang terakhir. Sudah jelas ini suara orang tertawa. Ya. Ahaha. Menggambarkan bagaimana Anda tertawa dengan gembira hingga mulut terbuka lebar. Lalu bagaimana dengan yang berikut ini? Ini juga suara tertawa? Uhuhu. Menggambarkan suara tertawa dengan mulut terbuka tidak begitu lebar. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang wanita tertawa dengan tertahan. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. Semuanya, sayonara. Sampai berjumpa lagi. Saat saya datang ke Jepang lagi, saya pasti sudah dapat berbicara bahasa Jepang jauh lebih baik. Apakah Anda menikmati pelajaran terakhir kita, yaitu pelajaran 48? Kalimat kunci hari ini adalah iroiro osewa ni narimashita. Terima kasih banyak untuk segalanya. Dan terima kasih telah mendengarkan belajar bahasa Jepang selama 1 tahun. Minasan, ogenki de. Sayonara.